perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Mbok tulung aja ngecewani atiku sing kadung pengen bahagia ne urip ne urip. No hatimu pasrah neneng aku rapakal tak larani tekane matiku. Ojo sok mikir aku bakal marani mergo ku yakin we titipane Gusti. Prajuritku yang hebat, gunakan keberanian dan kesetiaanmu untuk menjaga negara, termasuk dalam menjaga orang-orang yang kalian cintai. Kok kebangetan man. Sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan man. Loro hati iki tambar no karo tanggul latihan. Sone wes oleh gantimu, wes terkacau aku. Mergo wes tau, wes tau jeru. Sing penting wes tau. Biyen aku cepeta suwe-suwe waka. Nuruti kekarepanmu sansaya kubra. Biyen wes tak wanti-wanti, ojo ngasih lali. Bakal dadi jodohku wis tak angen-angen kowe dadi pilihanku. Tenang rasa sepaneng tenang aku wis senang. Rene rangkulan aku tanggo sangu turuku. Besok milih otino kowe tak lamar. Rasa ngeroso aku ninggalno awake dhewe. Sing biyen tau ngelarani masalah sepele we golek liyane. Tambah loro yakin we teko nambahi sengsoro ngerusak tata. Bakal tak baleni aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku wes ora gagas katal luka. Wes cukup wingi ra pengen baleni. Mario lemu

istri tercinta, ya Aisyah Humairo, Rasul sayang kasih, Rasul cintamu. Dan merasakan hangatnya peluk cintamu. Aku untukmu, dan sampai detik ini untukmu, oh kekasihku, aku untukmu. Biarkan tanganku Brian, apa itu weh?